Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in alal umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang tiada terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala maghfirah. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-89. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Yang artinya Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ayat ini mengajak kepada kita sebagai motivasi bahwasannya kebaikan itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Banyak ayat-ayat sebelumnya menganjurkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, yaitu merubah tingkah laku kita, pola hidup dari kemunafikan kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajak kepada kita agar kita selalu berupaya dalam kehidupan kita sehari-hari merubah tingkah laku kita yang tidak baik kepada yang baik. Ayat ke-88 dari surah At-Taubah yang kita kaji sebelumnya adalah mengajak umat Islam, yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah, baik itu ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian konteksnya yang lain itu bahwasannya orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan amalan ibadahnya, dia itu akan mendapatkan kebaikan, begitu juga keberuntungan dari Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala merupakan janji yang luar biasa. Allah akan menekankan kepada orang yang selalu bersama kepada Rasul, Allah akan berikan apa? Jannah, surga yang tiada ternilai harganya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalaulah puasa yang kita lakukan ini ya bertolak kepada niat yang baik, kemudian acuannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan surganya yang bentuk Jannatul Rayyan. Begitu juga Allah nyatakan dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang luar biasa. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya didampingin di studio ini Abang Da, tuan guru kami Dr. Zainal Arifin untuk memaparkan penjelasannya. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Sapiar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, baru-baru ini kita mendengar adanya pernyataan bahwa seharusnya dan itu wajar bila seorang mukmin bekerja mengharapkan surga, dan itu tidak salah, dan memang tidak ada yang mempersalahkan seorang mukmin bekerja untuk mengharapkan surga. Tetapi tidak boleh kita juga menyalahkan bila ada seorang mukmin yang tidak mengharapkan surga tetapi dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua pernyataan yang perlu kita tegaskan, bahwa selain surga ada yang perlu dan lebih kita harapkan lagi, dalam beramal dan beribadah, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi filosofinya bagaimana, dasar pemikirannya gimana? Karena kalaulah kita masih mengharapkan surga dan akhirnya kita menjadi berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal pun hitung-hitungan 23 rakaat kah atau 11 rakaat kah lebih banyak lebih bagus, walaupun kuantitas kualitasnya menjadi rendah karena akhirnya kejar setoran, kan begitu. Yang 11 rakaat berkualitas, saya rasa itu lebih bagus. Jadi kita tidak hanya berpikir setara surga, lebih banyak aku mengumpulkan pahala, lebih banyak, lebih dekat aku masuk surga. Tidak salah dalam pola pikir muslim yang pedagang gitu ya. Tetapi muslim yang mempunyai iman, keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah dia untuk beramal mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun rupanya surga itu tidak ada. Tetapi sebagai seorang muslim tetap yakin bahwa surga dan neraka itu ada, dan dia merasa bahagia bukan karena adanya surga dan neraka, walaupun bahagia dan keberadaan surga dan neraka pun tidak masalah, tapi bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu lebih penting untuk kita depankan sebagai misi bulan suci Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu mendapatkan indahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, dan ini terdapat di keterangan awal firman Allah ini ketika Allah mengatakan a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Allah mengatakan bahwa Allah akan menyediakan fasilitas kebaikan bagi orang-orang yang mau memanfaatkan hidupnya itu untuk berbuat kebajikan. Ya, Allah akan berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu adalah merupakan satu fauzul azim, ya, satu kemenangan yang besar. Tidak salah, betul kata Ustaz Jenal tadi, seseorang mengharapkan surga, tidak salah seseorang mengharapkan fasilitas baik, kalau nanti dia ngasih, Allah akan memberi dia yang lebih banyak lagi, tidak salah. Tapi ingat satu hal, bahwa sebelum mengatakan fasilitas itu semua, Allah sudah mengatakan a'addallahu lahum, Allah mempersiapkan bagi mereka. Ada fasilitas dan ada orang yang ada yang mempersiapkan fasilitas itu. Yang mana lebih kita dahulukan? Apakah ingin fasilitasnya atau ingin sang pemberi fasilitas? Tentu kalau kita ingin fasilitas saja, kita dapat yang baik. Tapi kalau kita menginginkan sang pemberi fasilitas, kita akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada sekedar fasilitas yang sudah disediakan. Jadi menarik sekali. A'addallahu lahum, Allah mengatakan Allah akan persiapkan semuanya untuk mereka. Jangan pernah ragu karena yang mempersiapkan itu adalah Allah. Jangan pernah mengecilkan apa yang dipersiapkan karena yang mempersiapkan ini adalah Sang Maha Agung. Penguasa, Sang Maha Agung, Yang Maha Agung, Maha Pemberi segala sesuatu. Kalau manusia saja, presiden mampu memberi fasilitas tiket kalau orang mau jumpa dengan dia, kemudian diberikan hotel yang bagus, itu setara presiden, ya. Gubernur juga mampu melakukannya misalnya. Tapi kalau yang memberikan fasilitas itu adalah pencipta presiden, pemilik alam semesta, yang memberikan rezeki kepada presiden, kepada orang-orang kaya, miliuner di dunia ini, jauh lebih hebat daripada itu. Maka fasilitas yang diberikan tentu jauh lebih baik lagi. Jadi mari keberadaan kita di bulan Ramadan yang suci ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dan segala macam kebaikan, kita melakukan sesuatu itu karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saatnya lagi membicarakan berapa rakaat, karena orang yang tahu betul bahwa dia menginginkan sang pemberi nikmat, tentu dia tidak akan berhitung dan berkira lagi apa yang harus dia lakukan, karena dia punya tujuan bahwa dia harus mengharapkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya gerak tubuhnya itu menjadi ringan, pikirannya itu semakin terbuka, tidak ada lagi kata-kata kalau melakukan ini nanti saja, atau ini terlalu banyak, karena dia tahu betul begitu dia melakukannya, dia akan dikasihi oleh Sang Maha Pemberi Nikmat. Benar sekali apa yang dipaparkan kedua narasumber kita. Kita melihat di sini dalam kehidupan kita, dalam melakukan ibadah puasa khususnya, action daripada ridho ini kan banyak orang banyak mengomongkan masalah ridho. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kita ke estafet pelaksanaannya, Ustaz, ya, action itu apa yang harus di kadang-kadang orang ngetahui ridho, ya ada yang namanya ridho, tapi ridhonya bolong-bolong sholatnya, ya kan, kemudian puasanya juga pertengahan, awal dan sebagainya. Ini apa yang action, bagaimana yang dilakukan di Ramadan ini supaya benar-benar gitu? Iya, sebenarnya itu ditumbuh kembangkan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuh kembangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengetahui apa keinginan, kegemaran, kesukaan, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami keriduan itu tadi sehingga kita tumbuh keyakinan kepadanya? Tentu saja kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita akan menambah mempertebalkan keimanan dan keyakinan sehingga kita mencapai ridha Allah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an, firman-Nya, kalam-Nya. Sehingga dengan demikian kita akan bertambah yakin bahwa ridho itu bukanlah suatu hal yang mustahil, tapi mungkin diraih dan dicapai. Iya, sedikit mungkin saya tambahkan, ada yang menarik ketika Allah mengatakan jannatin tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir di surga dan itu sangat indah. Artinya apa? Simbol daripada keindahan itu adalah sungai. Nah, ini menarik sekali karena yang bisa kita lakukan salah satunya adalah selama kita bulan Ramadan ini, mari kita bersihkan sungai-sungai kita. Mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Karena ketika Allah mengatakan nanti akan ada sungai dan sungai itu adalah lambang keindahan di surga, maka kalau kita ingin mewujudkan surga di atas permukaan bumi ini, maka dimulai daripada lingkungan di sekitar kita. Tidak salah kalau bulan Ramadan ini salah satu aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan adalah mari kita bersihkan pengairan kita, aliran-aliran dari drainase, selokan dan sebagainya, agar jangan hujan nanti kemudian mampet dan sebagainya. Mari kita bersihkan sungai kita karena itu adalah merupakan lambang keindahan dan sumber kehidupan kita. Itu juga merupakan hal ridho, mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar, dampingin Ustadz Zainal Arifin dengan Ustadz Ahmad Perdana Indra. Nakulu lakum syukran jazilan. Taqabbalallahu minna siyamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.